الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat yang kami hormati, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengakhiri pembahasan tentang nama Allah Al-Muqit. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya. Nama ini sangat familiar, disebutkan dalam ayat yang rutin kita baca. Nama tersebut adalah Al-Hayyu. Napa? Al-Hayyu, yang maha hidup. Ayat yang sering kita baca yang ada nama Al-Hayyu di dalamnya, ayat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau jenengan pengen punya anak, kalau jenengan pengen ngasih nama anak, maka bisa jenengan kasih nama dengan Abdul Hayyi. Ya, bukan Abdul Hayyu. Loh, kok berubah Ustaz? Ya, itu tata bahasa Arab seperti itu. Kalau yang pernah belajar nahwu, itu namanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Abdul Hayyi. Kalau nama Allah sendiri, nabawahu Al-Hayyu. Ya. Baik. Mari kita baca apa yang dibawakan oleh penulis di halaman 54. Fadhal, yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Julayli hafizahullah ta'ala. Al-Hayyu jalla jalaluh. Qala Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah. Seperti biasanya kita mengawali dengan menyampaikan dalil yang melandasi bahwa nama Allah itu, bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Hayy. Nama ini Al-Hayyu di dalam Al-Quran disebutkan di 5 tempat. Berapa? Di 5 tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di ayat kursi. Ayat kursi itu ayat nomor 255 dari Surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat pinten? 255. Apa bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba menurut jenengan di dalam sepotong ayat ini ada berapa nama Allah? Hitung berapa? Hah? 3 4, 5. Yang benar yang mana? 3 apa 4 apa 5? Coba yang 3. Apa pertama? Allah. Terus? Al-Hayyu. Terus? Al-Qayyum. Ilah bukan nama Allah. Hah? 4 sama ilah, ya. Kan kita setiap hari baca la ilaha illallah. Ilah itu juga nama Allah. Ada berapa nama? 4. Allah, ilah, al-hayyu sama al-qayyum. Nah, yang akan kita bahas adalah napa? Al-hayyu. Selain disebutkan di dalam Al-Qur'an, nama Al-Hayyu ini juga disebutkan dalam hadis. Yang biasa rutin baca zikir pagi petang. Apa coba? Ya Hayyu, ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghits. Lanjut. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca enggak? Tadi sore baca enggak? Baca apa barusan bacanya? Tadi sore baca lah, masa udah belajar enggak baca? Di situ kita mengawali doa dengan menyebut nama Allah Al-Hayyu. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya, menarik ya. Digandengkan antara Al-Hayyu sama apa? Al-Qayyum. Mungkin suatu saat kita akan bahas, tapi bukan sekarang. Ternyata di ayat kursi juga sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Digandengkan lagi, Hayyu sama apa? Qayyum. Ini kenapa kok digandengkan? Ini pembahasannya ada insyaallah. Jadi nama Al-Hayyu ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ada berapa kali tadi? 5 kali. Di dalam hadis juga ada, yaitu di dalam bacaan zikir pagi petang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya Hayyu, ya Qayyum. Baik. Ini dalilnya. Berarti enggak diragukan lagi Al-Hayyu adalah salah satu dari Asma'ul Husna karena disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Apa maknanya? Iqra. Al-ma'na fi haqqillah 'azza wa jalla. Allah 'azza wa jalla huwa al-hayyul baqi alladhi la yajuzu 'alaihi al-maut wa la al-fana. كما أن حياته سبحانه تستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم فالنوم ألا تأخذه نعم حسن عليكم كما أن حياته سبحانه تستلزم ألا تأخذه سنة ولا نوم فالنوم أخو الموت وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أدادها من جميع الوجوه. Baik. Sebelum kita bahas apa yang ditulis oleh penulis di sini, sekarang saya tanya sama jenengan. Saya dan jenengan hidup atau tidak? Hidup. Allah? Allah Maha Hidup. Terus bedanya apa? Antara Maha Hidup dengan hidup. Napa bedanya? Hidup ada akhirnya. Maha Hidup selamanya, bagus. Ada lagi? Kalau ada akhirnya berarti ada awalnya. Itu kalau hidup. Kalau Maha Hidup enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Apalagi coba Maha Hidup. Bedanya hidup sama Maha Hidup apa? Kalau sekedar hidup itu pasti banyak kekurangannya. Kalau Maha Hidup berarti sempurna. Jadi ketika kita katakan Al-Hayyu yang Maha Hidup, itu bukan berarti selain Allah tidak punya kehidupan. Bukan seperti itu. Tapi selain Allah punya kehidupan dan kehidupannya terbatas dengan waktu dan kemampuan. Kenapa? Terbatas dengan waktu dan kemampuan. Dan terbatas, maaf, dan tergantung dengan yang lainnya. Itu sekedar hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, karena bukan hidup, tapi nama wau, maha hidup, maka Allah kehidupannya tanpa batas waktu, tanpa batas kemampuan, dan tidak tergantung kepada selainnya. Coba diulangi, kalau maha hidup napa? Tanpa batas waktu. Dua. Belum, itu nomor tiga. Dua. Tanpa batas kemampuan. Yang ketiga, tidak tergantung kepada yang lainnya. Baleni di bulan balen sepeda kelalen. Apa mending orang di bulan balen? Satu, tanpa batas waktu. Dua, tanpa batas kemampuan. Tiga, tidak tergantung kepada yang lainnya. Kita bahas satu persatu. Tanpa batas waktu. Apa kata penulis di sini? Allahu Azza wa Jalla huwal hayyul baqi. Allah itu maha hidup yang artinya akan hidup terus-menerus. Kalau terus-menerus itu berarti tidak ada akhirnya. Makanya salah satu dari nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Awwalu Wal-Akhiru. Apa artinya Al-Awwalu Wal-Akhiru? Al-Awwalu itu artinya maha pertama. Al-Akhiru artinya maha terakhir. Maha pertama itu artinya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Maha terakhir itu maknanya Allah akan ada terus, tidak ada akhirnya. Itu maknanya. Al-awwalu, Allah itu maha pertama. Artinya Allah itu tidak didahului dengan ketidakadaan. Allah ada terus. Nek kula kali njenengan pripun? Ada awalnya. Kalau saya pertama kali muncul di muka bumi ini, lahir tahun 1980, tanggal 1 Juli. Berarti berapa tahun yang lalu? 42 tahun yang lalu. Wis tua ya. 42 tahun yang lalu saya baru ada di muka bumi. Sebelumnya di negeri antah berantah. Orang ngerti ngerti. Jenengan mulai kapan? Ya beda-beda. Masa tanggal siji-siji yo waktune entong. Ada yang baru ada di antara jenengan, ada yang baru lahir di muka bumi 5 tahun yang lalu. Berarti sebelumnya tidak ada. Ada di antara jenengan yang ada di muka bumi 70 tahun yang lalu. Sebelumnya tidak ada. Itulah kehidupan manusia. Itulah kehidupan makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada batas awalnya dan tidak ada batas akhirnya. Al-awwalu. Kemudian yang kedua apa wau? Al-akhir. Maha terakhir alias abadi. Kalau manusia yang kehidupannya terbatas, sudah ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Jenengan akhirnya kapan? Gak tahu kita. Bisa nanti, bisa pergi ya, berpengajian gitu. Sudah gitu gak kapan loh. Ya. Kita gak tahu kapan akhirnya, tapi pasti ada akhirnya. Sepanjang apapun umur seseorang pasti ada akhirnya. Sepanjang apapun umur makhluk pasti ada akhirnya. Siapa makhluk yang umurnya panjang banget? Sinten? Siapa? Iblis. Sinten? Iblis. Sampai kapan umurnya? Sampai hari kiamat. Jangan mau. Mau sewitak tahun dia bisa apa? Jadi jalurnya panjang umur. Jadi sewitak tahun kesel. Terus yang benar gimana Ustaz? Bukan panjang umur. Yang benar apa? Mudah-mudahan umurnya berkah. Belum tentu panjang umur itu berkah. Panjang umur, wis tua, esih mabok, bae. Enggak bener, esih tua togel, bae. Wis tua esih tuku togel, bae. Ora kemutan pacule apa? Ya. Berarti nek urung tua ora apa-apa saja pada bae. Mati kan enggak mengenal usia. Dah. Allah itu kehidupannya tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Tanpa batas waktu itu artinya Allah sudah hidup kapanpun dan sampai kapanpun. Ya. Tidak diawali dari ketidakadaan dan tidak berakhir dengan ketidakadaan. Alias Allah itu hidup terus. Makanya yang pantas untuk disembah itu cuma sinten? Allah. Ya. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang nama Al-Hayyu ini adalah dalam surat Al-Furqan ayat 58. Surat apa? Al-Furqan ayat 58. Ini ayat yang kedua dari 5 ayat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Jadi nak tawakal itu kepada yang maha hidup. Jangan bertawakal kepada makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu pasti ada matinya. Sehebat-hebatnya wali, sehebat-hebatnya nabi, sehebat-hebatnya malaikat, pasti ada waktu itu matinya. Apa maning dukun? Ya. Wong nabi saja ada wafatnya, wali saja ada wafatnya, malaikat saja ada wafatnya, apalagi manusia-manusia yang lainnya. Ya. Maka satu-satunya yang boleh ditawakali, satu-satunya yang kita boleh bergantung kepadanya adalah Al-Hayyu. Sinten Al-Hayyu? Allah yang maha hidup. Karena kalau misalnya kita bergantung kepada makhluk hidup yang bakalan mati, nek wis mati terus mengendi. Terus kita akan kemana kalau bergantungnya kepada makhluk mati akhirnya makhluk tersebut? Mau kemana? Masa kita mau gonta ganti apa? Tuhan. Umat Islam itu Tuhannya cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Allah itu hidup tanpa batas waktu. La yajuzu alaihil mautu walal fana. Allah itu tidak mungkin mati, tidak mungkin fana alias habis. Baik. Apa yang kedua tadi? Tanpa batas waktu. Yang kedua, tanpa batas kemampuan. Apa maksudnya tanpa batas kemampuan? Maksudnya kehidupan Allah itu sempurna kemampuannya. Sempurna kemampuannya. Kalau manusia banyak kekurangannya. Contoh kekurangan hidup manusia apa? Apa? Capek. Apa lagi? Makan. Terus? Lapar. Lupa. Apa mani? Apa? Tidur, ngantuk. Sakit, bagus. Ini semua kekurangan kehidupan manusia. Baik. Tidur, ngantuk, makan. Berarti makan itu kekurangan. Makan itu kekurangan apa kelebihan? Kekurangan. Lah nek jenengan ora bisa mangan. Nah, bingung, Bok? Makan itu kelebihan apa kekurangan? Kelebihan dan kekurangan sih kepriwe. Makan itu kekurangan. Karena itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan sesuatu agar bisa hidup. Dari sisi itu adalah kekurangan. Tapi dari sisi manusia yang memang butuh makan, butuh sehat, butuh nikmat menikmati makanan, maka itu adalah kelebihan. Ya. Seperti tidur, saya tanya sama jenengan, tidur itu kelebihan apa kekurangan? Tergantung apa? Turunnya kapan? Pas pengajian. Ya kekurangan pengajian mongkot atau waduh mungkinnya guru apa? Turun kekurangan. Ya. Tapi tidak bisa tidur itu juga merupakan kekurangan. Kenapa buat manusia tidur bisa dimaknai sebagai kekurangan dan bisa dimaknai sebagai kelebihan? Mirip kayak makan tadi. Karena manusia kalau nggak tidur hidupnya nggak maksimal. Ya. Makanya perhatikan orang-orang yang malam suka begadang, ya, main HP. Apa yang terjadi ketika di kelas? Ngantuk. Apa yang terjadi ketika di kantor? Ngantuk. Apa yang terjadi ketika naik motor? Ngantuk tiba. Ya. Berarti manusia itu membutuhkan sesuatu yang namanya tidur supaya hidupnya bisa sempurna. Hidupnya bisa normal, bisa baik. Itu kekurangan. Tapi manusia sebagai sosok yang memang butuh untuk istirahat, butuh untuk tidur, tidur adalah sebuah kesempurnaan buat dia. Makanya ada orang gak bisa tidur, itu kekurangan. Buktinya kekurangan, dia akan pergi ke dokter. Ya. Dan tidur itu karunia dari Allah Azza wa Jal. Ada orang gak bisa tidur sampai harus minum obat tidur. Ada orang seperti itu. Bahkan seorang yang katanya raja pop dunia, ya, yang katanya raja pop dunia itu konon matinya karena overdosis. Overdosis apa? Bukan obat tidur. Obat bius. Overdosis obat bius. Kenapa kok obat bius? Karena awalnya dia gak bisa tidur. Akhirnya pergi ke dokter dikasih obat tidur. Tentunya kalau pertama kali dosisnya rendah. Lama-lama tubuhnya beradaptasi. Akhirnya dosis rendah gak ngefek. Akhirnya dia obat tidurnya dinaikkan dosisnya. Ya mungkin kemarin 10%, sekarang jadi berapa? 30%. Terus sampai batas maksimal obat tidur enggak mempan. Akhirnya harus dibius. Supaya bisa apa? Tidur. Bius biasa, levelnya level yang paling rendah. Supaya bisa tidur. Bisa tidur. Tapi lama-lama tubuhnya beradaptasi, akhirnya perlu dinaikkan dosisnya sampai overdosis mati gara-gara overdosis obat bius supaya bisa tidur. Berarti seneng dheweke apa seneng jenengan? Ya seneng jenengan. Ngurusan ditangan nang kasur empuk kanggo apa? Kelasa nggo dipan sing wis kreat-kreat bewis bisa turu. Jadi jangan jenengan, wah penak ya, jadi raja pop dunia ya. Enggak bisa tidur, apa enaknya enggak bisa tidur. Kita Masya Allah, penak bisa tidur. Sudah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa batas kemampuan. Alias kemampuan hidup Allah itu sempurna. Allah tidak ada kekurangan di dalam hidupnya. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu kelanjutannya dari nopo? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lanjutkan apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya sinatu? Mengantuk. Naum, tidur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala setelah menerangkan namanya Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tambahkan keterangan. Salah satu tanda Allah maha hidup adalah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, karena kemampuannya sempurna. Coba jenengan bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala ngantuk tidur, ya enggak mungkin toh. Kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala ngantuk atau tidur, kemudian kita lagi kepepet, minta sama Allah, terdesak, kok tahu-tahu ada pengumuman, oh nanti nunggu sejam lagi. Sedangkan istri kita sudah bukaan berapa? Sudah bukaan 8, cairannya sudah habis, sudah sat. Ya. Anak kita kakinya masih? Masih? Di atas apa di bawah? Jenengan sih ngerti apa resi bojone lahiran? Astagfirullah, ngerti ini wis lahir, bae. Kalau mau lahir itu, kepalanya di atas apa di bawah? Nah, gue lah. Sudah bukaan apa? 8, kok kakinya masih di bawah ini gimana? Kok orang gelem? Mbak. Maka saat itu mau gak mau, sampai orang yang tidak beriman pun, si orang gelem sholat. Pas lagi, kepepet, mau gak mau akan angkat tangan, tuh serius. Dan seumur-umur paling khusyuk pas gue. Ya baru gue mendemaning orang nanti. Coba bayangkan, jenengan orang lagi kepepet kayak gitu, tahu-tahu ada pengumuman Allah lagi ngantuk. Ya gak mungkin toh. Allah itu gak mungkin ngantuk, gak mungkin tidur. Ini jangan dipotong nanti videonya sama orang yang gak bertanggung jawab. Dikiranya saya mengatakan Allah apa? Tidur atau ngantuk. Kita itu lagi mengatakan gak mungkin Allah ngantuk. Gak mungkin Allah itu tidur. Karena kehidupan Allah itu sempurna. Ya. Berbeda dengan manusia, ada ngantuknya, ada tidur. Berbeda dengan manusia, ada capeknya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di ayat kursi juga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa artinya wala ya'uduhu hifzuhuma? Allah itu enggak pernah merasa capek, enggak pernah merasa kerepotan untuk hifzuhuma. Napa hifzuhuma? Menjaga, mengurusi, mengatur langit dan bumi. Berapa lama Allah jaganya? Berapa lama? Sejak ada sampai tidak ada. Berarti pinten tahun jaganya? Tidak tahu. Kiamat itu berapa tahun lagi kita tidak tahu. Inna Allah yumsikus samawati an tazula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memegangi langit supaya tidak ambruk. Kenapa langit ini bisa tidak jatuh padahal enggak ada apanya? Tiang. Karena dipegangi sama Allah Azza wa Jalla. Berapa lama Allah memegangi itu? Andaikan Allah itu ngantuk, capek, tidur, habis kita. Wong ada komet saja kita sudah khawatir. Bagaimana langit itu runtuh? Bagaimana langit itu jatuh? Nanti di hari kiamat. Kenapa jatuh? Karena dilepas sama Allah Azza wa Jalla. Gak dipegangi lagi sama Allah. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Akan pecah, akan jatuh, akan runtuh di hari kiamat nanti. Sekarang belum, karena belum hari kiamat. Apa yang terjadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala capek? Ya. Bung kita aja dikasih tugas. Le, jangan lupa kalau sore nyalakan lampu. Kalau malam, kalau pagi matikan lampu. Pernah enggak lupa? Pernah enggak? Bukan pernah, sering. Kemudian diomongin le lampu. Ya Allah, nganti pingbira kalau yang mutakan. Ya. Coba Allah subhanahu wa ta'ala pernah enggak lupa tidak menerbitkan matahari? Hah? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Pernah enggak Allah Subhanahu wa taala lupa, capek, enggak apa? Menenggelamkan matahari? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Karena kehidupan Allah itu sempurna. Tidak ada batas kemampuannya, alias kemampuan Allah itu tanpa batas. Itulah makna maha hidup. Satu, apa tadi? Tanpa batas waktu. Dua, tanpa batas kemampuan. Tiga, apa tadi? Kehidupan Allah tidak tergantung selainnya. Kalau manusia tergantung Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki kita tidak hidup, maka tidak akan hidup. Kalau Allah menghendaki hidup, maka kita akan hidup. Kalau Allah menghendaki kehidupan kita akan berakhir, maka pasti akan berakhir semaksimal apapun kita menghalanginya. Ada orang sudah ditakdirkan sama Allah akan meninggal hari ini. Didatangkan dokter ahli semuanya. Spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis apa lagi? Ginjal sih ada enggak spesialis ginjal? Bukan salah. Spesialis syaraf, spesialis apa? Urologi. Ya enggak apa-apa lah, spesialis kafe undang wis. Untuk menahan supaya orang ini enggak mati. Bisa? Enggak bisa. Karena kehidupan manusia itu tergantung Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah kehidupannya tidak tergantung siapapun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bakalan hidup terus dan tidak akan pernah. Justru manusia, makhluk-makhluk itu hidupnya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Hidup jasmani atau hidup rohaninya? Dua-duanya. Kehidupan jasmani kita itu yang memberi Allah, bukan bu bidan. Terus bu bidan jasanya apa? Apa jasanya bu bidan? Ada enggak jasanya? Ada. Membantu proses lahiran. Coba saya tanya sama jenengan. Jenengan itu ketika anaknya lahir sehat, luwih matur nuwun meng bubidan atau luwih matur nuwun meng Allah? Temenan. Apa jenengan? Ya Allah matur nuwun, ya Allah, ya Allah matur nuwun gitu. Kayak bubidan, bubidan masya Allah matur nuwun, ya Allah. Apa seperti itu? Sama Allah Azza wa Jalla bersyukurnya? Udah usah sujud syukur, sujud syukurnya suwe borak. Atau sekedar apa? Sujud terus menyat. Apakah kita betul-betul mendalami, menyelami, khusyuk ketika sujud tersebut? Kayak pas mau ndonga kayak. Ya, khusyuk banget itu. Apakah begitu lahir kita juga seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada anak kita ketika lahir. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk ketika mereka dilahirkan ke muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menghidupkan rohani kita. Jadi bukan hanya napa? Jasmani. Kehidupan rohani itu juga Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Apa itu kehidupan rohani? Hidayah. Napa? Hidayah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari kita minta kehidupan itu. 17 kali minimal dalam sehari. Nopo? Apa doangannya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah. Ke jalan yang lurus. Hidayah itu adalah kehidupan hati, kehidupan rohani. Ada orang jasadnya hidup, tapi rohaninya mati. Contohnya Ustaz. Contohnya sehat walafiat, tapi mboten sholat. berarti akeh ya mayat gentayangan ya. Iya. Akeh mayat gentayangan dene ora wedi. Lho malah kuwe ndian wonge mayate. Ketemu mayat, mayat ketemu mayat ora wedi. Ya. Ini orang yang hidup fisiknya tapi mati apanya? Rohani. Yang kita mintakan kepada Allah adalah kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, dua-duanya hidup. Saya yakin ada di antara kita, bahkan mungkin banyak termasuk saya yang ngomong ini, enggak minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya masih hidup. Ada yang minta kayak gitu? Ada enggak? Enggak. Tapi kita minta kehidupan rohani, berapa kita ulang? 17 kali minimal sehari. Kayak gue ya, mulane sinau. Ya, jadi ternyata kita itu sebenarnya setiap hari minta kehidupan rohani, cuman kita mboten ngeh. Ngeh niku napa? Enggak paham. Ternyata setiap hari saya minta kehidupan rohani. Ya. Ya, kita ulangi. Apa yang pertama? Tanpa batas waktu. Yang kedua, tanpa batas kemampuan. Yang ketiga, tidak tergantung kepada yang lainnya. Saya tambahin yang keempat. Maha hidup itu artinya maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan sifat-sifat sempurna yang lainnya. Coba diulangi yang keempat. Maha hidup itu artinya maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan sifat-sifat sempurna yang lain. Terus terang, saya merasa heran dengan orang yang percaya Allah maha hidup. Percaya. Tapi enggak percaya kalau Allah mendengar. Itu aneh bin ajaib. Ada orang percaya Allah maha hidup, tapi enggak percaya kalau Allah maha bicara. Allah bicara. Aneh ada orang percaya Allah maha hidup, tapi dia tidak percaya kalau Allah maha melihat. Itu aneh. Kenapa? Karena salah satu bentuk kesempurnaan kehidupan adalah bisa ngelihat, bisa dengar, bisa bicara, bisa apa lagi tadi? Mengetahui, punya kehendak, itu tandanya orang hidup, itu tandanya sesuatu hidup. Ya. Coba bayangkan jenengan, ada orang hidup tapi nggak mendengar, nggak melihat, terus nggak apa lagi tadi? Nggak mengetahui, nggak punya keinginan. Loh kok ya dilamani apa? Matilah. Aneh loh, ada sebagian orang mengatakan Allah maha hidup, tapi Allah itu gak mendengar, gak melihat, gak bicara, gak punya keinginan, gak mengetahui. Loh itu bukan ciri khasnya maha hidup. Itu ciri khasnya yang mau mati. Setiap yang maha hidup pasti maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha punya kehendak. Dan ini adalah salah satu bukti kehidupan yang sempurna. Makanya di sini dikatakan wahayatuhu subhanah akmalul hayati wa atammuha. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang paling sempurna. Wahiya hayatun tastalzimu jami'a sifatil kamal. Kehidupan Allah yang sempurna itu mengharuskan Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Contohnya apa tadi? Maha mendengar, maha melihat. Melihat itu sempurna. Makanya nuun sewu, antara orang yang melihat dengan yang tidak melihat, lebih sempurna siapa? Yang melihat. Antara orang yang mendengar dengan yang tidak mendengar, lebih sempurna siapa? Yang mendengar. Antara orang yang bisa bicara dengan orang yang tidak bisa bicara, lebih sempurna mana? Yang bisa bicara. Antara orang yang punya kehendak dengan yang tidak punya kehendak, lebih sempurna mana? Yang punya kehendak. Itu menunjukkan bahwa mendengar, melihat, mengetahui, berbicara, punya kehendak, itu adalah sifat-sifat sempurna. Kalau manusia punya, masa Allah enggak punya? Mustahil. Karena kesempurnaan itu semuanya bersumber dari siapa? Allah Azza wa Jalla. wa tanfi addadaha min jami'il wujuh, dan juga kehidupan Allah yang sempurna artinya tidak ada kekurangannya. Tadi sudah kita kasih contoh, tidak ngantuk, tidak apalagi tidur, tidak makan, tidak capek, tidak sakit, tidak tergantung kepada kehidupan yang lainnya. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan libur. Ya, pekan depan libur karena insyaallah Senin hari kedua Lebaran Idul Adha yang kedua, kami Frans Ilmu waktunya nyembelih kurban. Ya, kami waktunya nyembelih kurban. Kemungkinan besar sore-sore sudah pada apa? Pada KO. Ya, sudah capek. Makanya kita liburkan aja Senin depan, berarti tanggal 4 tambah 7 berapa? 11. Nah, tanggal 11 berarti libur. Nanti insyaallah kita masuk lagi 11 tambah 7 berapa? 18 insyaallah. Kalau masih hidup. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.